Afwan Ustaz, apa hukumnya memakai penumbuh jenggot? Saya tidak menyatakan bahwa memakai obat tersebut dilarang, tapi saya ingatkan saja bahwa sunahnya itu membiarkan jenggot, bukan sunahnya harus pakai jenggot, bukan. Jadi kalau enggak jenggotnya enggak apa-apa, enggak dosa. Yang disebut oleh Nabi, ahful liha wa qastus syawarib, biarkanlah jenggot dan guntinglah kumis, dirapihkan kumisnya, bukan dihabiskan, guntinglah kumis dan biarkan jenggot. Jadi walaupun sedikit, biarkan 2-3 biji panjang, enggak apa-apa. Kalau banyak enggak apa-apa juga. Kalau enggak ada, ya enggak apa-apa. Enggak dosa, karena bukan wajib jenggot, harus ada jenggotnya sehingga kamu berusaha cari obat yang manjur untuk penumbuh jenggot. Enggak harus.